صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، yang saya hormati para ulama, para kiai, para sesepuh, mohon maaf saya berdiri di sini. Sebenarnya saya tidak pantas untuk duduk di kursi yang seperti ini. Dan para hadirin, para hadirat yang saya muliakan, saya banggakan, yang tidak mungkin untuk saya sebut satu persatu namanya, tapi saya yakin insya Allah malam ini nama kita satu persatu yang hadir di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum." Sebut aku, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menyebut kalian. Ingat aku akan mengingat kalian. Kalau kita bapak-bapak ibu-ibu sudah diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh hajat-hajat kita yang kita niatkan di dalam acara seperti ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Pada malam ini kita lihat kanan kiri kita, di luar sana banyak orang yang lupa sama Allah. Tapi alhamdulillah malam ini kita sengaja diringankan langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Ini tanda Allah perhatian sama kita. Dikatakan di dalam hadis qudsi, alamatul i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishghaluhu bima ra'a. Tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari seseorang itu tatkala seseorang tersebut disibukkan sama Allah dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Banyak maling nonton televisi, nonton sinetron, ya, ngerumpi sana, ngerumpi sini, apalagi yang jadi gaya hidup di Indonesia ini kalau sudah malam minggu itu sudah, wah, yang biasanya hari-hari pakai jilbab, yang biasanya pakai peci, sudah kalau malam minggu pakai celana jeans, pakai baju kaos, cari angin, jalan-jalan, cuci mata dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini, malam minggu, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjadi orang-orang yang dekat di sisinya, ingin dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita, sehingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita ketahui, matal mar'u 'ala ma 'asha 'alaih. Meninggalnya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kalau biasa hadir majelis zikir, insya Allah meninggal dalam keadaan berzikir. Amin. Kalau biasanya nonton televisi, meninggal ingatnya televisi. Kalau biasanya maksiat, biasanya berzina, biasanya kumpul sana kumpul sini, biasanya ngerasani orang, berkata-kata kotor dan lain sebagainya, bisa jadi kemungkinan matinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sedikit banyak bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang meninggal tidak di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita biasakan untuk hadir majelis-majelis yang seperti ini, terutama di saat-saat lupa. Jangan sampai kita ini karena lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan azab. Kita lihat kemarin di Mekah, kurang apa? Mekah Mukarromah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penduduknya banyak golongan-golongan tertentu yang gak suka maulid Nabi, yang gak suka sholawatan, gak suka tahlilan, gak suka manakiban, meskipun jidatnya hitam-hitam karena rukuk dan sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunkan adab, salah satunya kren jatuh, menimpa banyak. Salah satunya lagi kabut asap, sehingga banyak dari mereka itu yang kena penyakit, banyak yang terbang dan lain sebagainya. Ini di kota yang disucikan. Apalagi di Indonesia ini, kalau itu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diturunkan musibah. Gimana kalau musibah itu turun di desa kita ini? Jangan sampai karena maksiat kita Allah Subhanahu wa taala marah. Maka dari itu kita perkuat, kita perkokoh kembali. Adakan majelis-majelis seperti ini. Dan insya Allah majelis-majelis yang seperti ini yang akan mengantarkan kita menuju kehidupan di akhirat yang berbahagia bersama para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wasolihin di dalam surga Firdaus dan dalam keadaan yang sangat nikmat dan sangat dinanti-nanti, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di majelis seperti ini itu pasti ada manfaatnya. Mungkin kita sekarang ini merasa apa, hadir seperti ini apa manfaatnya yang kita bawa pulang dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita hadir acara orkes sampai di rumah cerita, si suami cerita sama istrinya, wah tadi acaranya begini, begini. Si ibu juga cerita sama suaminya. Ketemu ada bupati misalnya datang ke sini, ngasih sambutan dan lain sebagainya. Masing-masing rebutan, wah aku mau foto sama Pak Bupati, aku mau foto sama Pak Presiden misalnya. Seperti itu, cerita sana sini, aku kemarin duduk-duduk sama Presiden, aku kemarin duduk-duduk sama artis dan lain sebagainya. Tapi majelis seperti ini itu kita gak sadar. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi, anak jadi sumandakaru, aku ini teman duduknya orang yang ingat kepadaku, aku ini teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Jadi sekarang ini kita menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Bangga tidak? Bangga tidak jadi teman duduknya Allah? Kalau kita bangga menjadi teman duduknya para ustaz, menjadi teman duduknya para kiai, terlebih lagi kita harus bangga tatkala menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam majelis seperti ini, alhamdulillah ini majelis komplit ya. Kita alhamdulillah majelis seperti ini juga diimbangi dengan selawat. Ada Maulid Nabi tadi kita baca. Yang mana Maulid Nabi ini sangat luar biasa sekali ya, peringatan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sejarah Nabi, di situ ada solawat kepada Rasulullah. Yang mana yang harus kita ketahui, solawat itu mempunyai prioritas yang luar biasa, mempunyai nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran menyatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat terus menerus kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan laut, menciptakan gunung dan lain sebagainya, kita enggak disuruh untuk ikut-ikut. Eh manusia, coba ciptakan bumi kalau bisa, coba ciptakan planet ini, planet itu, enggak. Coba ciptakan langit, ciptakan laut, ciptakan sungai. Enggak pernah Allah SWT nyuruh kita untuk meniru perbuatannya, enggak pernah. Tapi satu, Allah SWT menyuruh untuk meniru perbuatannya. Apa itu? Solawat. Allah sendiri memulai solawat kepada Rasulullah SAW, lalu memerintahkan kepada para malaikat untuk bersolawat sama Rasulullah SAW. Setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Lihat tingginya Rasulullah SAW di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih kita banggakan, kita ini sekarang jadi umatnya Rasulullah, umat Nabi yang paling, umat Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita basahi bibir kita dengan zikir. Mari kita basahi bibir kita dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kita yang semestinya nanti kita diazab, yang semestinya nanti kita masuk neraka mungkin, tapi Rasulullah SAW akan perhatian dan menarik kita sehingga kita bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau kita lihat Pak, Bu, sesepuh kita dulu, sesepuh kita dulu itu rajanya tirakatan, rajanya wiritan. Ya, apalagi zaman penjajahan. Wah, mereka semua gak kayak kita. Kita ini banyak lalainya. Mereka semua tiap hari berdoa sama Allah, ya Allah beri kita merdeka. Wirid, zikir, segala macam dibaca oleh mereka. Shalawatan sama Rasulullah SAW. Makanya sakti-sakti ngelawan jajah pakai bambu runcing. Iya. Mau beli tembak gak bisa mereka. Makanya ngambil bambu yang kecil, diisi kacang hijau, disebut orang yang kena kacang hijaunya meninggal. Dan lain sebagainya. Itu orang-orang Indonesia di zaman dahulu. Karena apa? Karena mereka hatinya konek sama Allah, nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lama ini berapa ratus tahun yang lalu Al-Imam Sya'roni, pengarang kitab Tanbihul Mu'tamin. Imam Sya'roni ini kalau sudah malam Senin, malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan murid-muridnya di majelis. Beliau bersholawat setelah sholat isya sampai sholat subuh, enggak berhenti sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, terus berjam-jam itu. Kita ini berapa jam itu? Ada 8 jam mungkin sampai subuh, enggak berhenti, tidak tidur malam. Sholawat terus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala malam Jumat begitu juga dikumpulkan lagi murid-muridnya. Satu desa dikumpulkan sama beliau. Ayo kita sholawatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai subuh. Sholawatan terus. Kalau kita kan enggak bapak-bapak ya, ibu-ibu. Bodoh satu jam kadang sudah panas ya kita. Goyang-goyang terus ya. Karena ini apa? Karena hati kita belum nyambung sama Allah. Belum nyambung sama Rasulullah. Belum kenal siapa sih Rasulullah itu. Seperti apa sih hebatnya Rasulullah itu. Nah itu nanti perlu dikaji. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang yang sudah cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya sudah yang diingat sama Rasul aja. Gak diingat sama yang lain, sama pulang, sama pulang gak diingat. Ingatnya cuma Rasulullah, cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tua saja. Zaman dahulu itu anak-anak kecil itu sudah pada dididik sama anak-anak apa, sama ibunya, sama bapak-bapaknya untuk sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Imam Jazuni ini pengarang kitab Dalailul Khairat. Ini kitab Dalailul Khairat itu isinya sholawatan dulu. Itu biasa dibaca di masjid-masjid ya. Di Indonesia ini sudah nyebar kitab Dalail. Kitab Dalail. Banyak itu pondok-pondok mengamalkan, masjid-masjid mengamalkan itu. Isinya berkisah tentang sholawat sama Rasulullah SAW. Nah itu pengarangnya namanya Imam Jazuni. Imam Jazuni pada awal mulanya itu beliau belum mengarang kitab Dalailul Khairat. Kisahnya kok bisa sampai beliau mengarang kitab sholawat itu? Awal mulanya beliau masuk ke satu desa ingin sholat di satu masjid. Ternyata saat itu musim paceklik, gak ada air, panas gitu. Sama seperti Cirebon ini sudah 8 bulan gak hujan-hujan ini. Paceklik. Subhanallah. Beliau nyari ke sumur, sumurnya surut. Nyari kesan kemarin gak ada air, akhirnya bingung. Kalau begitu gimana nih, saya tayamum aja kali ini. Ternyata beberapa lama ditunggu ada seorang anak kecil datang dengan lubunya menuju ke arah masjid. Ini si anak itu mau sholat juga. Ternyata sebelum masuk ke masjid, ngetok bumi, diketokin. Tok, tok, tok, keluar air. Itu anak kecil wudhu di situ. Dilihat aja sampai menjazuni. Wah, antik ini anak kecil. Ini manusia ajaib ini. Ini anak ajaib ini. Wudhu dari air yang keluar dari bumi. Selesai anak kecil tersebut wudhu, kembali lagi airnya ke dalam bumi. Lalu masuk sholat di situ. Anak kecil tersebut. Dilihat terus sampai selesai salam, Imam Jazuni kagum dengan anak tersebut. Ini siapa anak kecil ini? Malaikat atau siapa ini? Dipanggil. Eh anak kecil, kemari. Sini nak. Kamu itu siapa nak? Oh paman, saya ini anaknya Fulan, anaknya bapak Fulan dari desa sebelah. Sebenarnya saya mau tanya, kamu tadi itu wudhu dari mana? Kok cuma ngetok bumi keluar air? Ketawa anak kecil tersebut. Oh gitu ya paman ya. Paman, harus tahu, saya itu mulai dari kecil, sangat kecil, usia sangat kecil, saya itu selalu dilatih sama abah ibu saya, sama ayah saya, sama ibu saya untuk terus-menerus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Terus-menerus saya disuruh solawatan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai berhari-hari saya solawatan, lama-kelamaan saya dimimpi sama Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Rasulullah peluk saya. Saya cium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lama-kelamaan karena saya dekat sama Rasulullah, saya ditemui sama Rasulullah dalam keadaan kasat mata. Seakan-akan hidup Rasulullah di depan saya. Berkat hal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang saya mau langsung dikabulkan. Seketika itu juga. Saya mau makan yang enak langsung turun makanan dari langit. Saya mau ini diturunkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala secara seketika. Begitu juga tatkala saya ingin wudu barusan, saya cuma ngetok bumi keluar air. Berkat apa? Berkat sholawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak kecil. Makanya Imam Jazuli mikir, kalau ini anak kecil aja bisa mempunyai kehebatan seperti ini karena sholawat sama Rasulullah, kenapa aku yang sudah tua ini enggak bisa? Maka tatkala itu Imam Jazuli ngarang kitab sholawat. Ya Allah, kalau memang aku benar-benar ikhlas ngarang kitab sholawat ini, sebarkan seluruh kitab sholawat ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya berkat keikhlasan Imam Jazuli, seluruh dunia, di Asia, di Afrika, di Eropa, semuanya dibaca ini kitab Dalailul Khair, terkenal di mana-mana. Dan pahala dari bacaan-bacaan mereka nyampe kepada Imam Jazuli. Berkat apa? Berkat sholawat. Begitu juga Imam Al-Bur'i. Imam Al-Bur'i ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu, Imam Al-Bur'i ini orangnya terkenal cinta sama Rasulullah. Sudah terkenal sudah. Beliau itu gak pernah ngarang sesuatu kecuali tentang Rasulullah. Gak pernah nulis sesuatu tentang Rasulullah, kecuali tentang Rasulullah. Gak pernah ngomongin sesuatu kecuali tentang Rasulullah. Kalau ditanya sedikit-sedikit Rasulullah. Ditanya tentang ini, jawab kaitannya nanti sama Rasulullah. Ditanya makanan, kaitannya tentang makanan Rasulullah. Ditanya tentang tidur, kaitannya nanti tentang tidurnya Rasulullah. Terus menerus, isinya di hatinya cuma Rasulullah SAW. Nah, sampai qasidah-qasidah beliau itu semuanya isinya tentang Rasulullah. Memuji-memuji Rasulullah, ada di mana ini? Jual Al-Bur'i. Nah, itu Imam Al-Bur'i sekali waktu mempunyai rasa rindu yang sangat kepada Rasulullah SAW dan berniatan ingin ziarah. Aku mau ke kota Madinah, ingin ziarah ke tempatnya Rasulullah SAW. Akhirnya lama kelamaan rasa rindu ini meningkat sampai beliau ini teriak-teriak. Ada enggak di antara kita yang rindu dengan seseorang sampai teriak-teriak? Saking cintanya sama seseorang sampai teriak-teriak. Ini Imam Al-Bur'i teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai pada akhirnya tatkala mendengar nama Muhammad pingsan. Saking cintanya sama Rasulullah, dengar nama Muhammad gak kuat, pingsan. Hebat itu Imam Al-Bur'i. Sudah, aku sekarang mau ke kota Madinah. Jangan ada yang nyebut nama Muhammad karena aku gak kuat sekarang ini. Aku gak kuat, aku sangat rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bisa teriak-teriak, gak kuat aku. Akhirnya sudah. Katanya Imam Al-Bur'i, aku sekarang mau menuju ke kota Madinah, masukkan aku ke dalam peti supaya aku gak mendengarkan nama Muhammad. Bukan gak seneng, saking senengnya ini gak kuat. Cinta sama seseorang, tatkala disebutkan, beliau bisa sampai kayak orang gila gitu. Saking cintanya sama Rasulullah. Akhirnya Imam Al-Bur'i ini dimasukkan ke dalam peti, Bu. Ya Bu, ngerti peti Bu ya? Dimasukkan ke dalam peti, ditutup kapas sehingga nggak kedengaran tentang nama Muhammad sedikit pun, karena dikhawatirkan beliau bisa teriak-teriak kayak orang gila. Sesampainya di kota Madinah, ini murid-muridnya di dalam perjalanan sudah nggak ada yang nyebut nama Muhammad itu, nggak berani, takut Imam Al-Bur'i teriak-teriak. Sesampainya di kota Madinah, Imam Al-Bur'i dikeluarkan dari petina. Saat itu penduduk Madinah mengenali Imam Al-Bur'i. Kenal, loh, ini kan kiai ini, ini kan ustaz itu, ini kan Imam Al-Bur'i. Langsung disambut dengan habro. Ya Nabi salam alaika, disebut menyebutkan nama Rasulullah SAW. Itu Imam Al-Bu'ai teriak-teriak karena mendengarkan nama Rasulullah. Teriak-teriak sampai apa? Sampai meninggal di tempat itu. Tatkala mendengar nama Muhammad meninggal tatkala itu juga. Langsung ulama-ulama seluruh yang ada di kota Madinah bangkit, berdiri semua. Membuat jenazahnya Imam Al-Bu'ai. Katanya para ulama, para wali-wali di zamannya, ini seandainya Imam Al-Bu'ai sampai ke kuburannya Rasulullah, Rasulullah SAW akan bangun, bangkit, hidup lagi Rasulullah demi menyambut cintanya Imam Al-Bu'ai sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, gak bisa punya rasa cinta seperti ini kecuali kenal dulu sama Rasulullah. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau masih belum kenal sama Rasulullah, kita harus tahu Rasulullah itu seperti apa. Tanya sama ustaz-ustaznya, gimana sih Rasulullah SAW itu? Nah, maka dari itu majelis-majelis seperti ini harus tetap diadakan, dilestarikan. Kelak nanti anak turun kita ya, cucu-cucu kita, anak dari turun-temurun, insya Allah anak-anak kita akan meneruskan regenerasi seperti ini, dan pahalanya akan kembali ke kita semua yang memulai majelis-majelis seperti ini. Insya Allah semua yang hadir di sini kelak anak cucu kita yang akan melanjutkan majelis-majelis seperti ini, pahalanya akan mengalir kepada kita semua yang hadir di sini, insya Allah. Nah, jangan cuma berdoa selawatan, jangan cuma kita selawatan tapi nggak mau niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu paling enggak niru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diciptakan di dunia ini ibarat kayak apa ya? Kayak kita itu dikasih satu alat, alat yang kita nggak tahu cara mengendalikannya itu gimana? Komputer, gimana caranya begini? Gimana caranya ini? Atau kita masuk ke dalam WC, lalu WC yang di hotel-hotel itu bingung pak, ini mana ini kok nggak ada bugnya? Ini mana ini? Orang yang hidup di dunia itu seperti itu, seperti masuk WC bingung. Ini gimana caranya untuk mengendalikan wastafel ini seperti apa? Untuk mengendalikan klosetnya seperti apa? Nah, untuk mengendalikan tatanan duniawi ini Allah Subhanahu wa taala ngirim Rasulullah. Supaya apa? Supaya begini loh caranya hidup itu seperti ini. Caranya hidup itu kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, "Bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Kita lihat bobrok akhlak Indonesia yang mayoritas Islam tapi akhlaknya luar biasa. Top. Sampai-sampai si bapak bisa menggauli anaknya sendiri. Si anak membunuh ayahnya sendiri, membunuh ibunya cuma karena enggak dikasih uang jajan. Si anak mencemooh ibunya, mencemooh orang tuanya. Si istri gak berbakti kepada suami, si suami gak sayang sama istrinya. Ini zaman sekarang merajalela. Guru-guru ini karena dede, subhanallah, guru-gurunya dilaporkan ke polisi, gak boleh mukul, gak boleh ini. Padahal kalau zaman dulu gak ada didikan kecuali waktu pukulan. Bukan pukulan yang menyakitkan, enggak, pukulan mendede, supaya anak-anak ini merasa diperhatikan seperti itu. Dan itulah yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Maka dari itu akhlak sangat penting sekali kita bahas di majelis yang seperti ini. Kita akan sedikit membahas tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu akhlaknya luar biasa, sampai-sampai dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, innaka la'ala khulqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad, Allah sendiri yang memuji, Tuhannya, Tuhan sang pencipta memuji. Innaka la'ala khulqin 'adzim, engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang sangat agung. Agung, kok bisa agung? Akhlaknya Rasulullah bukan cuma sama orang Islam. Kalau kita mungkin yang sama-sama pakai peci, kita hormati. Kalau ketemu orang Kristen, ketemu orang Yahudi, ketemu orang Katolik, kita merengut gini. Bukan seperti itu Islam. Islam itu agama senyuman. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk merahmati alam semesta ini. Maka dari itu kita lihat akhlaknya Rasulullah sama seorang Yahudi pun akhlak luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, Pak, ngantuk, Pak. Jangan tidur di sini, Pak, di rumah, Pak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali waktu jalan bersama sahabatnya di satu jalan. Tatkala itu bertemu dengan seorang Yahudi yang memusuhi Rasulullah, benci dengan Rasulullah. Ini yang namanya Muhammad. Inilah yang namanya Muhammad. Diludahi. Lihat wajah yang penuh cahaya itu, wajah yang tampan itu dihujani dengan ludah. Tapi Rasulullah SAW tidak berubah wajahnya sedikit pun. Beliau tetap membalas dengan senyuman sambil mengusap dengan serbannya. Diusap itu. Ludah yang menempel itu diusap oleh Rasulullah SAW. Enggak dihiraukan lagi, ditinggal jalan. Di hari yang kedua seperti itu, diludahi lagi. Ini yang namanya Muhammad. Jangan harap aku mau masuk Islam. Jangan harap aku mau menjadi umatnya. Diludahi lagi. Mukanya diludahi. Sahabat-sahabat ini sudah gergetan ini. Kurang ajar ini orang. Berani-beraninya sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kasih kode. Jangan-jangan. Kita jalan. Diusap lagi. Sampai hari ketika berikutnya seperti itu terus. Tiap ketemu orang ini diludahi Rasulullah SAW. Tatkala itu sekali waktu jalan, Rasulullah tanya, mana orang ini yang biasa ngeludahin saya? Ya Rasulullah, orang itu sakit. Hah? Sakit? Ya udah, sekarang aku mau menjenguk orang tersebut. Rasulullah sengaja bawa buah-buahan, bawa roti-rotian untuk mendatangi orang yang sakit. Ya Rasulullah, ini orang Yahudi. Ya Rasulullah, udah kau diam. Sampai di tempatnya orang Yahudi tersebut, diketok pintunya. Diketok pintunya, keluarganya ketakutan. Wah, ini Muhammad yang datang ini. Orang yang sakit dibilang, yang datang Muhammad. Jangan dibuka. Pasti dia sekarang mau balas dendam. Tiap hari aku ludahin dia. Ini sekarang waktunya sakit, mungkin dia waktunya balas dendam ini. Pasti aku akan diapa-apain ini sama Muhammad ini. Katanya Rasulullah, enggak. Aku kesini ingin menjengukmu. Ini aku bawa buah-buahan. Akhirnya sama kerabatnya dibuka. Persilahkan masuk. Aku ini ingin menjengukmu, bukan niatan jelek. Orang tersebut menangis. Ya Muhammad, kau ini tiap hari aku ludahi loh Muhammad. Aku mencemoohmu loh Muhammad. Aku ingin menjengukmu. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Nangis orang tersebut kalau begitu ya Muhammad. Aku bersaksi bahwa ini akhlaknya seorang nabi. Ini budi pekertinya seorang nabi. Seorang nabi yang seperti ini. Aku masih Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima dakwahnya. Karena apa? Karena pemaaf. Karena murah senyum. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi penggantinya Rasulullah, mempunyai banyak tanggungan, mempunyai banyak tugas. Karena apa? Karena harus melanjutkan apa yang telah dikerjakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bu, Pak, itu yang di luar itu. Ya. Tugas Rasulullah itu apa? Salah satu tugasnya Rasulullah yang tidak diketahui sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ialah nyuapin orang buta. Rasulullah SAW itu nyuapin orang buta, tapi anehnya yang buta tersebut itu bukan orang Islam, orang kafir. Yang disuapin sama Rasulullah orang kafir. Ajib karena siapa? Ajaib ini. Rasulullah seperhatian ini sama orang yang enggak bisa melihat. Katanya teman-temannya, ini Nabi Muhammad datang ke sini tiap hari untuk menguapi orang tersebut. Karena sudah tidak ada yang mau mengurusi orang buta tersebut, sudah tidak punya keluarga dia. Tapi Nabi Muhammad datang tiap hari ke sini membawakan makanan. Nangis dengan Abu Bakar, ya Allah, luar biasa Rasulullah. Maka itu Rasulullah sudah meninggal, maka Sayyidina Abu Bakar yang melanjutkan. Sayyidina Abu Bakar bawa apa? Bawa beberapa makanan sampai ke depannya orang buta tersebut. Ternyata orang buta tersebut tidak tahu kalau yang biasa nyuapi itu Rasulullah. Mana itu yang namanya Muhammad itu? Masa dia ngaku-ngaku nabi? Masa dia mau rusak tatanan agama kita? Kita ini kan semestinya nyembah berhala. Masa berhala-berhala itu dihancurkan? Loh, katanya saya Abu Bakar, ini orang enggak tahu tak tentang Rasulullah? Enggak tahu tak? Kalau yang tiap hari yang nyuapin itu Rasulullah. Ternyata Rasulullah enggak bilang-bilang kalau itu Nabi Nabi Muhammad. Akhirnya disuapi, coba disuapi, dilanjutkan. Disuapi ternyata dilepeh, dimuntahkan sama orang tersebut. Cuy, ini bukan orang yang biasanya nyuapin aku. Biasanya yang nyuapin aku itu dihaluskan dulu makanannya, baru disuapkan ke aku. Karena aku sudah tidak ada giginya. Katanya orang tua tersebut nangis lagi sini membakar. Ya Allah, Rasulullah itu perhatiannya sama orang buta yang kafir lagi. Itu sampai apa? Sampai dihaluskan dulu makanannya baru disuapkan ke orang buta tersebut. Katanya saya membakar, andai orang ini tahu kalau yang nyuapi biasanya sehari-hari itu Rasulullah SAW. Akhirnya, mana orang yang biasanya nyuapin aku? Katanya orang buta tersebut. Lalu dijawab saya sama Sayyidina Abu Bakar, itu teman kami. Mana orang tersebut? Orang tersebut sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Hah? Meninggal? Kok bisa? Iya, beliau sakit lalu meninggal. Ya Allah, belum ada orang yang seperti itu. Katanya orang buta, enggak tahu kalau itu Rasulullah, enggak tahu. Belum ada orang yang wanginya seperti itu. Belum ada orang yang akhlak budi pekertinya seperti itu. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah itu teman kami yang bernama Muhammad, itulah Rasulullah SAW. Spontan kaget orang buta tersebut dan masuk Islam. Nangis orang buta tersebut, minta maaf. Karena apa? Tatkala disuapin sama Rasulullah, orang buta tersebut masih sempat mencemooh Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak ngasih tahu tentang dirinya bahwa dia itu Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita adopsi, yang harus kita amati. Juga di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang wah gimana. Sebagian sahabat itu karena apa ya? Ngelihat Rasulullah itu sudah tampan, bercahaya mukanya, enggak ada bayangannya. Rasulullah enggak ada bayangannya. Karena apa? Karena semuanya cahaya. Rasulullah SAW itu tidak ada yang mampu melihat mukanya. Semua itu kaget kalau melihat mukanya Rasulullah. Kayak melihat kilauan cahaya gitu. Jadi para sahabat itu yang besar-besar tidak mampu untuk melihat mukanya Rasulullah. Yang mampu itu cuma anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu dia melihatnya. Karena masih memang apa ya, matanya masih belum pernah maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini kan sudah kotor ya. Maka dari itu Rasulullah itu luar biasa sekali. Mempunyai wibawa dan mempunyai karisma. Para sahabat bingung. Kita ini kalau di depannya Rasulullah itu segan sekali, enggak berani ini, enggak berani berkutik. Apakah Rasulullah itu di dalam keluarganya seperti ini kalau sudah di dalam rumah? Ditanya sama Siti Aisyah. Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau di dalam rumah itu seperti apa? Jangan-jangan kamu enggak bisa gerak, takut sama Rasulullah. Karena apa? Karena wibawa Rasulullah itu. Katanya Siti Aisyah, enggak. Aku kalau ketemu Rasulullah di luar rumah, aku ngerasakan karismanya Rasulullah, wibawanya Rasulullah, takut-takut. Seakan-akan aku itu menemui orang banyak, padahal cuma Rasulullah satu. Rasulullah satu, tapi seakan-akan seperti orang banyak. Karena apa? Karena Rasulullah itu dikawal ribuan malaikat. Dikawal sama ribuan malaikat, jadi mempunyai sinergi tersendiri itu Rasulullah. Akan tetapi kalau sudah di dalam rumah, enggak. Rasulullah itu kita bercanda sama Rasulullah. Sering Siti Aisyah bercanda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Rasulullah itu lomba lari sama Siti Aisyah. Jadi sangat sayang sama istrinya. Begitu juga Siti Aisyah sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk akhlaknya menjahit bajunya sendiri. Menjahit sandalnya sendiri, mencuci bajunya sendiri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tatkala meninggalkan rumah, beliau mempunyai ayam, memelihara ayam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau memelihara ayam enggak apa-apa, itu sunnah diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memelihara ayam di rumahnya. Kalau sudah ditinggal sama Rasulullah, itu ayamnya itu lari sana lari sini. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ayamnya tetap berbaris mereka. Berbaris di pojok, enggak berani gerak. Diam. Selama Rasulullah di rumah itu, diam ayam tersebut. Tidak berani gerak sama sekali. Begitu Rasulullah keluar, kembali kayak tawuran ayamnya. Itu apa? Haibahnya Rasulullah SAW bisa dirasakan oleh ayam sekalipun. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Indah tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Indah luar biasa. Hanya saja umat Islamnya yang kurang menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ada satu majalah di Eropa, Pak. Ibu-ibu pernah ke Eropa, Bu? Bapak-bapak pernah? Nah, itu di London ada satu majalah namanya majalah Times. Majalah Times ini punyanya orang Kristen, orang kafir. Tapi di situ membahas orang-orang yang berpengaruh di dunia. Ada 100 orang yang berpengaruh di dunia. Enggak tahunya apa? Nomor 1 peringkat pertama Prophet Muhammad, Nabi Muhammad, orang yang paling berpengaruh di dunia menurut majalah Times ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, ini perusahaan Kristen menyebutkan enggak ada orang yang berpengaruh di dunia ini melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu enggak punya apa-apa loh, Bu. Pak, rumahnya itu ukuran 3 meter kali 4 meter. Sejengkal gini ya. Itu macam Rasulullah, enggak tinggi segini, enggak terlalu dingin. Rasulullah itu gabung dapurnya, gabung sama tempat tidurnya, gabung sama kamar mandinya, gabung semua ini. Jadi satu rumah itu 3 kali 4 meter. Kurang lebih seperti itu rumahnya Rasulullah. Enggak punya apa-apa, tapi berpengaruh di seluruh masyarakat. Sampai jumlah sahabatnya itu ada 124.000, itu jumlah sahabat yang hidup di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena akhlak yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bapak-bapak, di penghujung acara ini kita kembali tingkatkan niat kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niat kita mau meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita jangan sampai dilepas dari majelis-majelis taklim, dari pengajian-pengajian, dari TPA-TPQI, dari sekolah-sekolah Islam. Ikutkan mereka, biarkan, izinkan mereka untuk belajar di pesantren-pesantren. Insya Allah kembali manfaatnya kepada bapak ibu sekalian. Dan insya Allah majelis-majelis seperti ini memberikan efek, memberikan dampak yang positif, dan kelak insya Allah akan menjadi saksi bahwa kita ialah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi bahwa kita ialah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bersama keluarga, bersama anak istri dan orang-orang yang kita cintai dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa qulni ya salihal jami'an syamilan min khairati dunya wal akhirah. Wa Allah bimamanna wa masalatna wa manawina wa Allah bikula hajatina dinia wa dunyawiyah hisya wa ma'nawiyah wa zahir wa batin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisri asrari Fatiha. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada bapak ibu, mari sama-sama sepulang dari musola pada malam hari ini, salah satu dari tausiah yang oleh sampaikan Habib Muhammad tadi, mari kita